Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih dalam pembahasan kita Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil 'Aqidati wal Ittiba'. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-14. Al-Haditsur Rabi' Asyar, yang berkaitan tentang ahabbul a'mal ilallahi azza wa jal, amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu, salat pada waktunya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, thumma ay, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Qala, birrul walidain, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, lalu aku kembali bertanya, thumma ay, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? La al jihadu fi sabilillah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Rawahul Bukhari, dikeluarkan oleh al Imam al Bukhari, dikeluarkan pula oleh al Imam Muslim dan Al-Imam Ahmad. Sahabiyul hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis. Taqaddamat tarjamatuhu fi syarh al-hadis ar-Rabi fi Rabbil Khamis. Sungguh telah berlalu biografi beliau, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di hadis yang kelima sudah kita lewati. Al-Mufradat, kosa kata yang asing di dalam hadis. Di dalam hadis ini disebutkan ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Maknanya adalah aktsaruha mahabbatan ilallah wa afdaluha, yang paling banyak dicintai dan paling utama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maknanya ta'atuhuma wal qiyamu bihaquqihima wal ihsanu ilaihima, mentaati kedua orang tua, menjalankan hak-hak mereka dan berbuat baik kepada mereka. Ini maksudnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Maknanya baghlun nafsi wal mali fi da'watil kuffar ilallah wa qitalihim li'i'la'i kalimatillah, Makna dari berjihad di jalan Allah, seseorang mencurahkan jiwanya, hartanya dalam mendakwahi orang-orang kafir, mengajak mereka kepada Allah, berperang. Ini berjihad untuk menegakkan kalimat Allah melawan orang-orang kafir. Ini tiga amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Terus berjihad. Nah, berjihad di jalan Allah. Oh, ini matiin aja ya. Hah? Matiin. Jelas? Kemudian, makna secara global dari hadis ini, karena sahabiyul jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang mulia. Min qurra'is sahabat, beliau termasuk dari qari'nya sahabat, sahabat yang dikenal dengan pembaca Al-Qur'an. Wa fuqaha'ihim, ahli fikihnya para sahabat, wa ulama'ihim, ulama'nya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud, ulama dari kalangan para sahabat. Wa kanat as'ilatuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tunbi'u an fiqhihi wa idrakihi. Dan pertanyaan-pertanyaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dari kefakihan beliau dan pemahaman beliau tentunya. Tidak mungkin beliau bertanya dengan sembarangan. Fakama sa'alahuna an ahabbil a'mali ila Allah. Sebagaimana di sini beliau bertanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Fa innana najidu fi as'ilatin as-su'al. Sungguh kita mendapati dari banyak pertanyaan beliau. Pertanyaan tentang a'zamul dzunub wa asyadduha. Tentang dosa yang paling besar dan paling dahsyat. Fayujibuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab beliau. Beliau mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan Allah sebagai tandingan, padahal Allah yang menciptakanmu. Fayaqul, kemudian bertanya lagi, summa ai, apalagi wahai Rasulullah dosa yang paling besar setelah syirik. Fayaqulu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab Abdullah bin Mas'ud, antaktula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena takut dia ikut makan bersamamu. Karena takut miskin. Akhirnya anaknya dibunuh. Allahul musta'an. Fayaqul, Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, summa ay, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antuzaniya halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Allahumma sta'an. Fa huwa kama yahrisu an ya'rifa ahabbal a'mali ila Allah yahrisu kadzalika ala an an ya'lama abghadhal a'mali ila Allah. Abdullah bin Mas'ud, beliau sangat bersemangat untuk mengetahui amalan yang paling dicintai oleh Allah. Beliau pun bersemangat untuk mengetahui amalan yang paling dibenci oleh Allah. Fa fi haditsina hadza, dalam pembahasan kita ini, bayan, ada beberapa penjelasan. Li umurin salasah, tentang tiga amalan yang dicintai oleh Allah. Awwaluha, yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Fas-salatu fi haddi dzatiha hiya ruknu tsani min arkanil Islam. Salat secara zatnya adalah rukun, rukun Islam yang kedua. Wa awal ibadat tashri'an, awal ibadah yang disyariatkan. Wa lam yuballighha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasairil ibadat biwasitati Jibril. Allah tidak menyampaikan salat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti keseluruhan ibadah melalui perantara malaikat Jibril. Bal asrallahu bi'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bahkan Allah perjalankan di malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Thumma 'urija bihi ila as-sama', kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit. Wa hunaka fawqa samawati al-'ula, di langit yang paling tinggi. Najahu rabbuhu, Rabb-nya memanggilnya. Wa akramahu, memuliakannya. Wa kallamahu, mengajaknya bicara. Bifardiyatiha mubasyaratan, tentang kewajiban sholat secara langsung. Fahadha dalilu awamatiha, ini menunjukkan betapa agungnya sholat. Wa idha sallal abdu, apabila seorang hamba mengerjakan sholat, fa innama yunaji rabbahu, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya, kepada Allah, kepada Tuhannya. Wa afdalu waqtin yataqarrabu biha al-ibadu ila Allah huwa awailu awqatiha. Waktu yang paling utama seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah adalah di awalnya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'addiha fi awaili awqatiha, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikannya di awal waktunya. Wa raghaba fi dzalik, dan beliau menganjurkan yang demikian ini. Biqaulihi, dengan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, kama fi hadzal hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Maka dari itu, hendaknya kita mengerjakan sholat di awal waktu. Para aba, ummahat, jangan ditunda. Kaum laki-laki kerjakan di masjid di awal waktunya. Kaum wanita kalau sudah dikumandangkan azan, diupayakan pekerjaan-pekerjaan selesai, tidak dilakukan lagi, langsung kerjakan sholat. Atau pekerjaan-pekerjaan rumah dihentikan dulu, langsung kerjakan sholat. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah, di antaranya yang pertama disebutkan adalah as-salatu ala waktiha, sholat di waktunya. Wa thaniha yakunu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Fa'aqul walidain 'azim. Hak kedua orang tua ini adalah sangatlah besar. Karena Allah bitauhidihi fi ghairi ma ayatin. Allah Subhanahu wa taala mengiringkan hak kedua orang tua dengan hak bertauhid kepadanya di banyak ayatnya. Di antaranya di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berbaktilah kalian, Allah berfirman, hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Demikian pula Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku bacakan tentang apa yang Allah haramkan terhadap kalian. Yang pertama disebutkan, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu disebutkan yang berikutnya, hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Rabbmu telah menentukanmu agar engkau jangan beribadah kecuali kepada Allah dan hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya. Wa fi sunnatil mutahharah, demikian pula dalam hadis terdapat ahaditsu katsiratul, hadis-hadis yang banyak. Tadullu ala alamati haqqil walidain, yang menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Minha hadzal hadis, di antaranya hadis ini. Wa minha, di antaranya juga hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir, maukah aku beritahu kalian tentang dosa paling besar dari dosa-dosa besar? Lalu para sahabat menjawab, bala tentu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, asyirku billah wa uququl walidain, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa minha, di antaranya juga hadis, la'anallahu man la'ana walidayh, Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad di dalam Musnad. Wa minha, di antaranya juga hadis, man ahabbun nasi bibirri, di antara sahabat ada yang bertanya, siapa manusia yang lebih berhak mendapatkan kebaikanku? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi? Ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi? Qala ummuk, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa lagi? Qala abuka, ayahmu, kata Rasulullah SAW. Fayajibu 'alal muslim, oleh karena itu wajib bagi setiap muslim, al-qiyamu bihadzal haqqil 'adzim, wajib untuk menegakkan hak yang sangat besar ini. Hatta law kana kafirain, sekalipun kedua orang tua kita kafir, musyrik, tidak lepas tanggung jawab kita selaku anak untuk berbakti kepada mereka. Fa inna haqqahuma la yasqut 'anil walad, hak mereka berdua itu tidak pernah gugur dari sang anak. Hak kedua orang tua tidak pernah gugur dari sang anak. Jangan anak mengira, wah ini ayahku sekarang sudah kafir, mungkin dia berkata demikian, atau sudah musyrik. Mungkin kalau sekarang yang sering terjadi pindah agama, murtad. Wah, berarti kewajiban untuk berbuat baik kepada mereka gugur. Lah, tidak. Walaupun kafir, walaupun musyrik, walaupun murtad, keluar dari Islam, hak mereka tidak pernah gugur dari sang anak. Ini dosa yang sangat besar. Dosa besar yang paling besar, kufur kepada Allah. Lantas bagaimana jika orang tuanya hanya sekedar zalim, mendolimi dirinya sendiri, berbuat dosa, atau mendolimi beberapa anaknya, mungkin anak-anaknya mungkin didolimi dengan dimarahi, mungkin dengan dipukul, mungkin atau ya berbuat dosa lah, yang itu di bawah tingkatan kesyirikan, di bawah tingkatan kekufuran. Mungkin seperti minum-minuman keras atau yang lainnya dari dosa-dosa yang fasik, menjadikan seorang fasik. Apakah gugur berbakti kepada mereka? Lah, tidak pernah gugur. Abadan, selamanya tidak pernah gugur berbakti kepada kedua orang tua itu. Sekalipun mereka musyrik, sekalipun mereka kafir, sekalipun mereka ahlul bid'ah wal ahwa, berbakti kepada mereka tidak pernah gugur. Wajib bagi sang anak untuk berbakti kepada mereka. Dalilnya adalah surah Luqman ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi." Jikalau mereka berdua memerintahkanmu untuk berbuat syirik kepadaku, "Ma laisa laka bihi ilmun," yang engkau sama sekali tidak punya ilmu tentangnya, "fala tuti'huma," jangan engkau taati mereka. Ini diperintahkan oleh Allah, jangan menaati mereka kalau mereka memerintahkan kita untuk berbuat syirik, berbuat dosa. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasalihhuma fi dunya ma'rufa," pergaulilah mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Lah, ini mereka sudah musyrik. Tapi bukan sekedar musyrik, sudah musyrik memerintahkan untuk berbuat syirik lagi terhadap anak-anaknya. Allah katakan, "Fala tuti'huma," jangan ditaati. "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa," pergaulilah mereka di dunia ini dengan baik. "Wattabi' sabila man anaba ilayya," ikutilah jalan orang-orang yang kembali ke jalanku. Ini yang kedua. Berbakti kepada kedua orang tua. Tsalitsuha, yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang ya. Jadi dua dulu. Yang pertama tadi apa? Salat di awal waktu. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kita cukupkan sampai di sini. Ingat-ingat ya, sholat itu di awal waktu. Hati-hati dari mengulur-ulur waktu sholat, ditunda, akhirnya di ujung baru mau sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin," celaka bagi orang yang sholat. Siapa itu? "Alladzina hum an sholatihim sahun," yang mereka lalai terhadap sholatnya. Sholatlah di awal waktu. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan durhaka. Kalau disuruh orang tua, kita harus taat. Kecuali kalau disuruh untuk berbuat keburukan, jangan ditaati, tapi tetap berbakti kepada mereka. Pergauli mereka dengan baik di dunia. Jangan durhaka. Jangan menghardik mereka. Jangan melawan kepada mereka. Karena mereka adalah orang yang paling berjasa terhadap kita, di antara orang yang paling berjasa terhadap kita sebab adanya kita di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau mungkin ada yang bertanya. Lima menit jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa ketika khatib sudah naik mimbar kita tidak boleh bercakap-cakap? Maksudnya ini mungkin khatib Jumat ya. Kenapa kita enggak boleh bercakap-cakap? Ya karena Nabi tidak membolehkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di dalam sahih keduanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li akhika wal imamu yakhthub amsit faqad laghauta." Apabila engkau berkata kepada saudaramu sedangkan imam ketika itu sedang berkhutbah, diamlah. Berkata seperti itu. Diam. Jangan ribut. Berkata seperti itu saja, engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak mendapatkan pahalanya. Allah musta'an, apalagi bercakap-cakap. Dilarang oleh Nabi SAW. Bismillah Ustaz, apabila seseorang terbangun dari tidur kesiangan, belum sholat subuh, apakah langsung sholat subuh? Kapan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat? Nah ini jazakumullahu khairan wa iyyakum. Waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sudah kita jawab pada pertemuan yang lalu, mau diulang lagi panjang. Silakan lihat tanya jawab di minggu lalu ya, pertanyaan minggu lalu kalau tidak salah itu tentang waktu-waktu yang dilarang untuk sholat setelah subuh ketika matahari tinggi, kemudian ketika matahari di atas sebelum duhur, itu kan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Adapun di sini, terbangun kesiangan belum sholat subuh, apa yang harus dilakukan? Lakukan sholat subuh walaupun di waktu terlarang, walaupun bangunnya jam 6, jam setengah 6, tetap lakukan sholat subuh. Atau sekalipun mungkin bangunnya jam 11 siang, jam 9, tetap kerjakan sholat subuh. Atau bahkan mungkin bangunnya jam 2 siang, tetap kerjakan sholat subuh, setelah itu sholat duhur. Nah dalilnya mana? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama 'anha falyusalliha hina dzakaraha." Barang siapa yang lupa terhadap sholat atau tertidur, maka hendaknya dia kerjakan ketika dia ingat. Ketika dia ingat, ketika dia tersadar. Itu dikerjakan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum WRWB. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Enggak usah disingkat-singkat ya. Kalau salam lengkap saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan pelit-pelit lah sama tinta. Ya, enggak mahal insyaallah tinta. Demikian pula pahalanya sempurna kalau antum mengucapkan salam warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya sempurna. Kalau WRWB enggak dapat pahala. WRWB apa WRWB? Semoga Allah melindungi Ustadz dan keluarga Ustadz. Amin. Mohon nasihatnya kepada anak yang masih ngabuburit setiap bulan Ramadan. Padahal anak sebagai orang tua sudah sering mengingatkan dan menasehati. Wanita itu baiknya ada di rumah, menyiapkan menu buka puasa, baca buku atau murojaah. Qadarullah, ananda masih belum mengamalkannya. Semoga setelah mendapat nasihat dari Ustaz ananda bisa berubah. Barakallahu fiik wa fiikum barak. Ngabuburit itu mungkin maksudnya duduk-duduk di jalan ya. Hah? Jalan-jalan. Teriakin, nah itu ngabuburit. CCS. Jalan-jalan sore. Oh. Ya kalau memang mungkin suatu waktu memang diperlukan, mungkin seperti mencari sesuatu yang harus dan tidak diketahui kecuali dia, maka hal ini dibolehkan keluar lil hajah, karena keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan, untuk apa? Untuk apa tidak ada keperluan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, apalagi kaum wanita, wa qurna fi buyutikun, hendaknya kalian berada di rumah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tabarrujna, jangan kalian bersorak, jangan kalian berdandan ketika keluar. Ini kaum wanita fitnah, nanti akan memudaratkan dirinya dan memudaratkan orang lain yang tergoda dengan tubuhnya, tergoda dengan auratnya. Mudarat itulah yang ada kalau wanita pergi ke sana kemari tanpa hajat. Mudarat itulah berbahaya untuk dirinya. Kalau dia dizalimi oleh laki-laki, ya, akan memudaratkan dirinya. Dan orang lain juga akan termudarati dengannya. Maka jagalah aurat kalian, wahai kaum wanita. Kaum wanita itu bagaikan mutiara yang tersimpan rapi. Ya, tidak boleh seperti sembarang orang untuk mengambilnya. Ya. Allah musta'an. Kaum wanita hendaknya banyak-banyak di rumah. Kalau tidak ada hajat, jangan keluar. Barakallahu fikum. Apalagi kalau sampai duduk-duduk, ya, keliling-keliling. Kalau mau nunggu buka puasa, di rumah dengarkan kajian. Mungkin datang ke majelis taklim, ajak mahramnya supaya mengantar di waktu sore. Itu kan bermanfaat. Daripada keliling ke sana kemari, enggak ada faedahnya. Gimana kalau ternyata di jalan terjadi sesuatu? Karena akan memudaratkan dia. Yang pertama kali mendapatkan mudarat itu dia. Sebelum orang tuanya malu, sebelum yang lain malu, dia yang pertama kali mendapatkan mudarat itu. Dan yang pertama kali yang akan merasakan sakit itu dia. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai kaum wanita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah wanita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita kalau menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat Allah, dia akan menjadi permata yang sangat baik, yang sangat berharga. Maka hendaknya kalian benar-benar bertakwa kepada Allah terhadap diri kalian. Wa qurna fi buyutikum, jangan kalian keluar rumah. Hendaknya kalian di rumah. Jagalah diri kalian. Jangan kalian pertontonkan aurat kalian. Jangan kalian perlihatkan aurat kalian. Jangan kalian mencari fitnah di luar sana. Bahaya untuk diri kalian. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Orang yang sudah terjatuh dalam fitnah, fitnah syahwat, itu berat untuk dia keluar darinya. Dan dia diperbudak oleh syahwat itu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka jagalah dari segala yang dapat memunculkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wasilah-wasilahnya, perantara-perantaranya dijauhi. Nikmat kaum wanita itu sebenarnya di rumah, sediakan buka puasa, enggak dikasih beban yang berat. Enggak dikasih beban yang berat, kerja berat, ngangkat barang dan yang semisalnya, tidak, itu urusan kaum laki-laki. Di rumah masak, nunggu buka puasa, nyimak hafalan anak-anak atau murojaah, itu nikmat sekali. Nikmat sekali, jangan kalian sia-siakan nikmat yang sangat berharga ini. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Bagaimana jika kita hendak sholat itu sudah siap dan khusyuk, namun ketika di sepanjang sholat, namun pikiran kita kadang teralihkan kemana-mana. Kemudian dia tersadar lagi dan khusyuk lagi sholatnya. Itu bagaimana hukum sholatnya? Haruskah ulangi satu kali lagi? Tidak perlu. Ya. Diusahakan untuk khusyuk, khusyuk dengan sekhusyuk-khusyuknya. Khusyuk ini adalah hal yang sangat ditekankan dalam sholat, ruhnya sholat. Tetapi kalau ternyata ada sesuatu di perjalanan sholat, ya ketika sedang sholat, mulai muncul teringat ini, teringat itu, teringat ini, teringat itu, kemudian dia berusaha untuk menepisnya, lalu kemudian muncul lagi, dia tepis lagi, ini tidak memudaratkannya insya Allah, dan sholatnya sah, karena tidak ada hal yang membatalkan sholat yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana ketika bulan puasa suami istri bersenggama ketika malam namun terbangun ketika azan? Apakah boleh mandinya di subuh hari itu? Dan bagaimana dengan puasanya malam namun terbangun ketika azan? Kalau dia sudah niat berpuasa di malam hari namun bangunnya kesiangan, bangunnya di waktu azan, yang penting dia sudah niat di malam hari, maka puasanya tetap sah karena dia sudah niat di malam hari. Sebelum tidur dia sudah berniat untuk berpuasa. Bagaimana niatnya? Niat itu mudah. Secara umum kita semua merasakannya. Niat berpuasa itu ya ada keinginan besok mau puasa. Besok puasa. Biasanya itu terrealisasi dengan masak-masak atau dia ngomong sama istrinya, besok tolong bangunin saya, puasa kita. Atau tanpa ngomong juga keinginan di dalam hati ingin berpuasa itu sudah mencukupi. Nah bangunnya ketika azan, tidak sahur. Sahur itu hukumnya sunnah. Disebutkan oleh para ulama, hukum sahur itu sunnah. Mu'akkadah. Sunnah yang ditekankan. Tasahharu fa inna fis-sahuri barakatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Terdapat keberkahan. Jadi ya asalkan dia kuat sampai di waktu buka tidak memudaratkan dia, teruskan puasanya. Teruskan puasanya. Nah, bagaimana ini dengan bangun azan? Bangun dalam keadaan junub. Tidak mengapa, mandi kemudian kerjakan sholat subuh kalau masih sempat berjamaah di masjid yang laki-laki, kalau tidak di rumah bersama istrinya. Tidak, bukanlah syarat puasa itu harus dalam keadaan tidak junub, bukan. Ya kalau seorang bangun tidur dalam keadaan junub kemudian bangun di waktu sahur, dia sahur dulu, sahur sampai selesai, setelah itu baru mandi kemudian berangkat sholat, ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Sahur dalam keadaan junub tidak mengapa. Demikian pula bangun tidur dalam keadaan junub dan dia belum sahur dan sudah berniat sebelumnya untuk berpuasa, ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Bismillah, izin bertanya Ustaz Hafizullah. Semoga Allah memberi rahmat kepada Ustaz. Amin dan keluarga. Bolehkah sholat tahajud atau witir mendekati subuh tapi belum azan? Qadarullah bangun jam 4.15. Jazakallahu khairan. Boleh. Habisnya waktu sholat malam itu adalah di waktu subuh. Habisnya adalah di waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, berarti tidak ada lagi sholat kecuali sholat subuh atau qabliyah subuh. Adapun waktu sholat malam itu terhentinya sampai waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab. Jam 4.15 atau jam 4.30 tidak mengapa. Mungkin waktu Waktu subuh jam 4.45. Bangunnya jam 4.35. Masih ada waktu. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Kerjakan sholat witir. Satu rakaat tidak. Satu rakaat boleh? Boleh. Di dalam hadis disebutkan, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, demikian pula dikeluarkan pula oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, demikian pula dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sunannya, inna rajulan qala, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa salatul lail, bagaimana salat malam itu? Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, masna masna, salat malam itu dua-dua. Dikerjakan dengan dua rakaat, dua rakaat. Berarti empat. Dua rakaat lagi. Empat, enam, delapan. Kemudian witir. Fa idza khifta subha, jika engkau khawatir takut masuk waktu subuh, fa utir bi wahidatin, witir satu rakaat. Ini menunjukkan ya witir satu rakaat itu dibolehkan. Kemudian salat malam itu batasan akhirnya adalah waktu subuh. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, bolehkah kita menyembunyikan orang yang berbuat dosa? Misal ada orang yang batal puasa, diem, diem dua, diem-diem mungkin ya, diem-diem, terus ngelihat ada kita, lalu dia bilang jangan kasih tahu presiden ya. Kok presiden? Tapi malah kita kasih tahu ke presiden. Apakah kita berdosa? Allah, Allah alam yang jelas tidak boleh. Ya, kalau seperti ini keadaannya dinasehati. Dinasehati. Ya. Ittaqillah. Ya ukhti. Kalau perempuan. Bertakwalah kepada Allah. Sekarang ini di bulan puasa. Bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Beritahu kepada siapa yang dia segani supaya tidak melakukan lagi perbuatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas enggak suaranya? Oke, mungkin.